Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas berbagai macam curahan kenikmatan yang dianugerahkannya kepada kita. Betapa banyak dan besarnya kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, yang menuntut kita sebagai orang-orang yang berakal untuk senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun demikian, ketika kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita harus juga sadar bahwasannya kesyukuran yang kita lakukan kepada Allah tidak akan pernah sebanding dengan kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita. Betapa tidak kesyukuran kita mungkin bisa dihitung dengan jari. Begitu sedikit sementara nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita, sungguh begitu banyaknya. Kesyukuran kita yang masih bisa dihitung itu pun dari segi kualitasnya juga tidak ada apa-apanya. Apatah lagi bisa disamakan dengan nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita. Jangankan bisa menyamakan kenikmatan dengan kesyukuran yang kita lakukan, untuk menghitung nikmat Allah subhanahu wa ta'ala saja kita sudah tidak mampu melakukannya. Sebagaimana Allah tegaskan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andai kata kalian menghitung nikmat Allah yang dianugerahkan kepada kalian, niscaya kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Untuk menghitung saja kita sudah tidak bisa. Kita sudah tidak mampu melakukannya. Bagaimana lagi untuk menyamakan kesyukuran yang kita lakukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan kenikmatan tersebut. Hanya karena kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, meskipun syukur kita sedikit, tetapi kenikmatan Allah anugerahkan terus kepada kita tanpa henti. Ini dari kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena kehebatan kita, bukan karena ibadah kita atau kesyukuran kita sudah betul-betul baik, tetapi karena kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Karena Allah telah menegaskan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, maka sungguh benar-benar akan kutambah nikmatku. Dan apabila kalian ingkar, maka azabku sangatlah pedih. Di sisi yang lain, ketika kita mampu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu pun sebuah kenikmatan. Dan syukur yang hakiki, hakikatnya adalah menghambakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beribadah hanya kepadanya. Tatkala kita mampu bersyukur, yakni dengan beribadah kepada Allah, itu pun sebuah kenikmatan yang membutuhkan kesyukuran berikutnya. Ketika kita mampu melakukan kesyukuran berikutnya, itu juga suatu kenikmatan yang membutuhkan kesyukuran berikutnya. Berarti, enggak akan pernah memang kesyukuran kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala menyamai kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita. Kalau kita pahami hal ini dengan baik, maka insyaallah ta'ala ini akan menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang tawadhu, sebagai hamba-hamba Allah yang merendahkan diri, yang menyadari bahwa kita tidak punya apa-apa untuk bisa dibanggakan. Karena hakikatnya, kita bisa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah sebuah kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita. Bahkan perkara ini, setiap hari kita diingatkan di dalam ayat yang sering kita baca, yang wajib untuk selalu kita baca, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ulama menjelaskan rahasia kenapa setelah disebutkan ibadah, kemudian disebutkan isti'anah. Di antara hikmah yang sangat besar adalah mengingatkan kita untuk dapat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita butuh pertolongannya. Makanya selalu kita baca, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepadamu kami beribadah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Kita diingatkan untuk bisa merealisasikan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita butuh pertolongannya. Maka, apa yang bisa kita banggakan dari ibadah kita? Apa yang bisa kita banggakan dari amal-amal kita? Tidak ada. Karena hakikatnya, dia adalah sebuah kenikmatan. Dia adalah sebuah pertolongan yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita. Menunjukkan bahwasannya kita adalah makhluk yang selalu butuh dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah tidak menolong kita, maka kita bukan apa-apa. Kalau Allah tidak memberikan taufik kepada kita untuk dapat menghamba kepadanya, maka kita akan berubah menjadi syarrul bariyah, menjadi seburuk-buruknya makhluk, seperti al-an'am, hewan-hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi daripada hewan-hewan ternak tersebut. Ini ketika kita berbicara tentang kenikmatan ibadah, ketika kita berbicara tentang agama, tidak ada yang bisa kita banggakan, tidak ada yang bisa kita sombongkan diri, apalagi kalau ternyata hanyalah sebuah kenikmatan dunia belaka, kenikmatan yang sangat sedikit sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Rak'atani qabla al-fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha." Dua rakaat saja sebelum subuh, yakni dua rakaat sunnahnya, dua rakaat sholat sunnah sebelum melakukan sholat subuh, itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Kalau begitu, nikmat dunia, bahkan seluruh nikmat dunia, tidak akan melebihi dua rakaat sholat subuh. Dan dalam hadis Al-Mustawrid Ibn Shaddad radiyallahu anhu yang diriwayatkan al-Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Mad dunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yam falyanzur bima yarji." Tidaklah kehidupan dunia ini apabila dibandingkan dengan kehidupan akhirat kecuali hanya seperti seorang yang mencelupkan jarinya di lautan, kemudian dia lihat berapa banyak air yang menetes dari jarinya tersebut. Demikian pula dalam hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu yang diriwayatkan al-Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mad dunya fil akhirah," atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law kanatid dunya tadilu inda Allahi janaha ba'udah ma saqa kafiran minha syarbata ma'in." Andaikan dunia ini nilainya di sisi Allah seperti satu sayap nyamuk, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan berikan kepada orang kafir meskipun hanya seteguk air. Artinya karena dunia ini begitu rendah, begitu remeh, begitu hina dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga yang diberikan dunia tidak saja orang-orang yang Allah cintai. Orang-orang yang Allah benci pun diberikan dunia. Kenapa? Karena memang tidak ada nilainya. Nilainya tidak lebih dari satu sayap nyamuk, bukan dua sayapnya. Satu saja. Maka, ini semua memperingatkan kita bahwasannya nikmat dunia yang banyaknya kita tidak mampu untuk menghitungnya, Allah berikan kita panca indera, ini sungguh luar biasa. Kebanyakan orang ditawar berapapun panca indera yang dia miliki, gak akan dia jual. Dan memang gak boleh dia jual karena bukan miliknya. Milik Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya nikmat dunia saja sudah tidak bisa kita hitung dengan materi. Namun dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala ternyata nilainya tidak lebih dari satu sayap nyamuk. Apalagi dengan nikmat agama, nikmat ad-din, nikmat iman dan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu, ini adalah nikmat yang terbesar, nikmat yang harus kita kejar, jangan kita balik. Kita kejar nikmat dunia, kemudian kita berikan sisa-sisa waktu kita. Kemudian kita berikan sisa-sisa tenaga kita untuk mengejar kenikmatan akhirat, kenikmatan agama. Maka berbahagialah dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang dianugerahkan kenikmatan agama, kenikmatan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kunci untuk meraih semua kenikmatan agama adalah ilmu. Adalah ilmu. Sebaliknya, yang dapat menghalangi semua kenikmatan agama kepada seorang hamba adalah kebodohan. Adalah kebodohan. Maka ilmu adalah kunci segala kebaikan, dan kebodohan adalah pangkal segala kejelekan. Kalau begitu, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan nikmat ilmu kepada seorang hamba, maka berarti dia telah dianugerahkan sebuah nikmat yang sangat besar sekali. Nikmat yang merupakan kunci untuk meraih semua kenikmatan yang lain, semua kebaikan yang lain. Tetapi kalau dia tidak dianugerahkan nikmat ini, tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin dia bisa meraih kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan hal ini. Sebagaimana dalam hadis Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Wallahu al-mu'ti wa ana al-qasim." ولا تزال هذه الأمة ظاهرين على من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah akan pahamkan dia dengan agama. Dan Allah dialah yang memberi, sedangkan aku hanya membagi. Dan akan senantiasa ada segolongan umat ini yang tetap ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua yang menyelisihi mereka, sampai datang ketetapan Allah, yaitu menjelang terjadinya hari kiamat, mereka diwafatkan dalam keadaan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang mulia ini, kalau kita pahami dengan baik, dan andaikan satu hadis ini saja yang menjelaskan kepada kita tentang pentingnya ilmu dalam kehidupan kita, maka insyaallah ta'ala itu sudah cukup untuk menjadi cambuk yang sangat kuat bagi kita agar bersemangat meraih ilmu yang bermanfaat. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita salasatu ahkam, tiga hukum, di mana ketiga hukum tersebut kembali kepada bab ilmu, menunjukkan tentang pentingnya ilmu, tentang keutamaan orang-orang yang berilmu, dan ilmu itu adalah kenikmatan yang paling tertinggi. Hukum yang pertama di dalam hadis ini dikabarkan fadlu tafaqquh fid din, keutamaan berusaha memahami ilmu agama, yakni mempelajari ilmu agama. Apa keutamaannya? Isbatul khair liman tafaqquh fid din, penetapan adanya kebaikan, penetapan dari Allah subhanahu wa ta'ala adanya kebaikan hanya bagi orang yang melakukan tafaqquh fid din. Sehingga berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, walazimu dhalik anna man lam yufaqihillahu fid din lam yurid bihi khairah, fayakunu fi dhalika tafaqquh fardah. Kelaziman daripada hadis ini, bahwasannya orang yang tidak Allah pahamkan dengan agama, berarti Allah tidak menginginkan kebaikan untuknya. Kalau begitu, menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban. Demikian pula kata Al-Hafidh, wa mafhumul hadis anna man lam yatafaqqa fid din ay yata'allam qawaid al-islam wa ma yattasilu biha min al-furu' faqad hurrimal khair. Makna hadis ini adalah barang siapa yang tidak melakukan tafaqquh fid din, yaitu tidak mempelajari hal-hal yang mendasar dalam Islam, tidak pula cabang-cabangnya, faqad hurrimal khair, maka sungguh dia telah diharamkan dari kebaikan. Maka seseorang tidak akan mungkin meraih kebaikan tanpa dia mempelajari ilmu agama. Demikian pula, sejauh mana kebaikan dalam diri seseorang tergantung ilmu yang ada padanya. Semakin luas ilmunya, semakin dalam dan semakin baik pemahamannya, demikian pula kebaikan yang ada dalam dirinya. Semakin jauh dari dia dari ilmu yang benar, maka semakin buruk pula keadaan dirinya. Ini jelas makna hadis yang mulia ini. Tidak akan mungkin seorang meraih kebaikan tanpa mempelajari ilmu agama. Ilmu agama adalah kunci kebaikan. Oleh karena itu, mempelajari ilmu agama adalah satu bentuk ibadah yang sangat agung. Satu bentuk ibadah yang sangat besar, sehingga perlu disyukuri. Barang siapa yang Allah anugerahkan kecintaan kepada ilmu, kerinduan untuk menghadiri majelis-majelis ilmu, dan senang bersahabat dengan para ulama serta para penuntut ilmu, hendaklah dia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab ilmu adalah ibadah yang sangat agung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Al-Imam Muslim, beliau bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتِ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan jalannya ke surga. Subhanallah. Nikmat yang sangat besar kalau begitu. Siapa yang Allah berikan taufik untuk menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu agama, berarti Allah sedang memudahkan dia untuk masuk ke dalam surganya. Dan itu bermakna barang siapa yang tidak mau menempuh jalan tersebut, berarti dia tidak akan dimudahkan untuk masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau jalan menuju surga tidak dimudahkan, wal-iyadubillah, kalau begitu, yang dimudahkan adalah jalan menuju kepada azab Allah subhanahu wa ta'ala. Juga sabda Nabi SAW, dan tidaklah ada suatu kaum yang berkumpul di salah satu rumah Allah subhanahu wa ta'ala, yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka saling mengajarkan di antara mereka, illa nazalat alaihim as-sakinah, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan kepada mereka as-sakinah, ketenangan batin, ketenangan jiwa. Kenapa? Karena ilmu adalah salah satu bentuk zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dia termasuk sebaik-baiknya zikir kepada Allah, di mana Allah telah menyatakan, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah, hanya dengan berzikir kepadanya, hati itu akan menjadi tenang. Dan ilmu termasuk sebaik-baiknya bentuk zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ulama mengatakan, al-ilmu salatu sir wa ibadatul qalbi. Ilmu itu adalah salat yang tersembunyi dan ibadahnya hati. Maka ketika kita menuntut ilmu, semakin banyak ilmu yang kita tuntut, belum lagi ilmu itu nampak dalam kehidupan sehari-hari, belum lagi bisa dilihat orang amalan-amalan kita, sesungguhnya di dalam hati kita sudah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab dengan ilmu akan memunculkan rasa cinta kepada Allah, akan menguatkan pengharapan kepadanya, akan menjadikan kita sebagai orang-orang yang takut kepadanya. Inilah di antara tujuan besar dalam menuntut ilmu, agar kita semakin cinta kepada Allah, mengharap kepadanya, dan takut kepadanya. Dan rasa cinta seseorang kepada Allah, pengharapan kepadanya, rasa takut kepadanya, itu bergantung pada pengenalan dia terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Bergantung kepada ilmunya tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketahuilah, ini akan sangat mempengaruhi kualitas amalan-amalan zahirnya. Sehingga bisa jadi amalan yang sedikit, tetapi didasari dengan ilmu, akan menjadi besar, akan menjadi agung di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya amalan yang banyak, amalan yang seharusnya besar, tetapi tidak disertai ilmu, maka menjadi kecil di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah rahasianya. Kenapa kita tidak bisa melampaui ibadahnya para sahabat? Walaupun secara kuantitas bisa saja, kita punya uang banyak, kita bisa berinfak, kita bisa bersedekah di jalan Allah melebihi apa yang telah dikeluarkan oleh para sahabat. Tetapi tetap saja nilainya dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan bisa menyamai apalagi melampaui. Sebagaimana telah ditegaskan oleh Rasulullah s.a.w. La tasubbu ashabi. Fa inna ahadakum law anfaka mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Janganlah kalian mencerca sahabatku. Janganlah kalian memaki sahabatku. Sesungguhnya seorang dari kalian apabila berinfak emas sebesar gunung Uhud, tidak akan menyamai segenggam emas yang diinfakkan oleh salah seorang sahabatku, bahkan tidak pula separuhnya. Apa rahasianya? Sudah jelas-jelas emas sebesar gunung Uhud, ternyata nilainya tidak akan bisa melampaui, apalagi menyamai segenggam emas yang diinfakkan para sahabat, bahkan tidak pula separuhnya. Rahasianya apa? Rahasianya karena amalan hati kita berbeda. Karena ketika kita beribadah, rasa cinta kita kepada Allah berbeda dengan rasa cinta para sahabat. Pengharapan mereka kepada Allah berbeda dengan pengharapan kita kepada Allah. Rasa takut mereka kepada Allah berbeda dengan rasa takut kita kepada Allah. Sehingga keikhlasannya pun berbeda. Maka jelas sekali, amalan-amalan hati ini dapat mempengaruhi amalan-amalan batin. Sehingga amalan yang kecil dapat menjadi besar. Amalan-amalan batin dapat mempengaruhi amalan-amalan zahir. Sebaliknya, amalan-amalan besar menjadi kecil. Dan ini pula rahasianya. Kenapa Abu Bakar radhiyallahu anhu bisa lebih utama daripada sahabat yang lainnya? Siapa sahabat yang paling utama? Siapa makhluk yang paling mulia di dalam umat ini setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ulama seluruhnya sepakat dia adalah Abu Bakar. Berdasarkan dalil-dalil yang sangat banyak sekali. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kuntu muttakhidan min ummati khalila, lattakhadtu Abu Bakrin khalila." Andaikan boleh aku jadikan dari umatku seorang khalil, seorang yang sangat-sangat dikasihi, niscaya Abu Bakar yang akan aku jadikan khalil. Berarti Abu Bakar adalah orang yang paling mulia. Kata para ulama, bukan sholat yang membuat Abu Bakar melampaui para sahabat yang lainnya. Bukan pula puasa, bukan pula sedekah. Kalau begitu apa? Syai'un waqara fi qalbih. Ada sesuatu yang menancap sangat kuat sekali di dalam hati beliau, yaitu amalan-amalan hati. Dari keimanan kepada Allah, rasa cinta kepadanya, pengharapan kepadanya, takut kepadanya, ikhlas, yang itu semua adalah amalan-amalan hati. Pertanyaannya, mengapa bisa demikian? Mengapa bisa Abu Bakar melampaui di dalam amalan-amalan hati tersebut? Mengapa bisa para sahabat melampaui amalan-amalan hati tersebut? Jawabannya sederhana saja. Karena ilmu kita tentang Allah dengan para sahabat jauh berbeda. Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah orang yang paling berilmu setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wajar, beliau pun menjadi orang yang paling takwa kepada Allah. Orang yang paling baik hatinya. Demikian pula, pengenalan sahabat tentang Allah dan tentang agamanya jauh di atas kita. Sehingga mereka dapat melampaui kita di dalam amalan-amalan zahir maupun amalan-amalan batin. Maka ilmu akan sangat mempengaruhi setiap amalan kita. Oleh karena itu jangan tertipu melihat orang yang begitu banyak amalannya. Bisa jadi dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala itu sedikit. Apalagi yang sudah sedikit. Iya. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni athqakum lillah wa a'lamukum bihi." Sesungguhnya aku adalah orang yang paling takwa dibanding kalian kepada Allah dan orang yang paling berilmu tentangnya. Maka perhatikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan antara ketakwaan dan ilmu senantiasa berjalan beriringan. Walaupun mungkin kadang kita menyaksikan ada orang jahil, masya Allah luar biasa semangatnya beribadah, ya, solat-solat sunnahnya luar biasa, ibadah-ibadah nawafil luar biasa, dakwahnya hebat, ya, bisa meninggalkan keluarganya keliling-keliling dari masjid ke masjid, semangat luar biasa. Tetapi hakikatnya karena tidak didasari oleh ilmu yang kokoh, sehingga akidah mereka tidak benar, akidah mereka rusak, maka amalan-amalan yang dibangun di atasnya pun menjadi rusak. Akan tetapi para ulama, meskipun sepintas mungkin kita lihat ibadah mereka sedikit, tetapi dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala itu lebih baik daripada ibadahnya orang-orang bodoh. Bahkan kata para ulama, ya habbada naumul aqyas khairun min ibadatil jahilin. Aduhai, tidurnya orang-orang cerdas, tidurnya para ulama itu lebih baik daripada ibadahnya orang-orang jahil. Ini karena apa? Karena pengaruh ilmu. Maka di antara keutamaan ilmu, apabila seorang mendalaminya, Allah subhanahu wa ta'ala akan anugerahkan kepadanya as-sakinah, ketenangan. Dan itu juga bermakna kekokohan di dalam akidah, kuat di dalam menghadapi gelombang syubhat wa syahawat yang datang menerpanya. Jadi peran ilmu dalam kehidupan seorang hamba sangat penting sekali. Iya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ghasyiyatuhum rahmah, dan mereka akan dicurahkan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Ini juga menunjukkan keutamaan ilmu yang sangat besar, bahwasannya untuk meraih kasih sayang Allah adalah dengan menuntut ilmu. Dan orang-orang yang Allah cintai, orang-orang yang Allah sayangi, mereka itulah yang dimaksud dengan wali-wali Allah. Maka untuk menjadi wali Allah subhanahu wa ta'ala harus dimulai dengan menuntut ilmu agama. Oleh karena itu, orang yang menuntut ilmu agama, dia akan dicintai oleh Allah, akan dicurahkan kasih sayangnya, dan juga dia akan muncul di dalam dirinya kasih sayang kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dahulu para ulama muhaddithin ketika mereka mau memberikan ijazah periwayatan hadis kepada murid-muridnya, mereka akan mulai dari sebuah hadis yang akhirnya dikenal dengan hadis al-musalsal bil awwaliyah, hadis yang selalu diriwayatkan pada periwayatan yang pertama. Sebab setiap muhaddis akan mengatakan, guruku berkata, dan ini adalah hadis yang pertama aku dengar darinya. Bahwasannya guruku berkata, dan ini adalah hadis yang pertama aku dengar darinya. Bahwasannya guruku berkata, dan ini adalah hadis yang pertama aku dengar darinya, sampai kepada Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ar-rahimun yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang penyayang akan disayangi oleh Allah yang Maha Penyayang. Sayangilah yang di bumi, niscaya yang di langit akan menyayangi kalian. Ini hadis yang pertama sekali diajarkan oleh seorang muhaddis kepada muridnya yang mau mengambil ijazah periwayatan hadis darinya. Sebagai isyarat apa? Bahwasannya ilmu ini mabniyun ala rahmah, dibangun di atas rahmat, dan hasilnya akan meraih rahmat Allah subhanahu wa ta'ala di dunia ini. Tujuannya untuk meraih rahmat Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat kelak. Ini harus yang selalu kita tanamkan di dalam jiwa kita. Ilmu ini untuk meraih kasih sayang Allah. Dasarnya adalah kasih sayang. Kasih sayang kepada siapa? Kepada al-muta'allimin. Kepada orang-orang yang mencari kebenaran. Sehingga kalau begitu, dasar daripada ilmu mesti mendahulukan kelemah lembutan. Karena kelemah lembutan itu sangat erat dengan kasih sayang. Dan itu adalah asal di dalam pengajaran. Betul, kadang-kadang perlu dimarahi murid itu. Perlu dimarahi orang yang bersalah. Tetapi ini bukan asal. Asalnya adalah kasih sayang dan kelemah lembutan. Ketika diperlukan harus marah, baru marah. Jangan salah ditempatkan. Sedikit-sedikit marah. Sedikit-sedikit main sikat sana, sikat sini. Asal di dalam berdakwah, asal di dalam pengajaran, dalam menuntut ilmu adalah kelemah lembutan dan kasih sayang. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menegaskan kepada nabinya, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنْ غَلِيدَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّ مِنْ حَوْلِكِ. Maka hanya dengan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, hanya dengan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, engkau wahai Muhammad bisa berlemah lembut kepada mereka. Ini menunjukkan rahmat dan kelembutan senantiasa beriringan. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawli. Andaikan engkau bersikap kasar, lagi keras hati, niscaya mereka akan lari dari sekelilingmu. Kata Syekhuna Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala, ini dikatakan kepada Nabi SAW. Seorang Nabi dan Rasul, seorang yang didukung oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan mukjizat, seorang yang diberikan jawami'ul kalim, seorang yang dikenal dari kecil sebagai al-amin dan disenangi oleh seluruh umat ketika itu. Tetapi kata Allah, kalau kamu wahai Muhammad bersikap keras lagi keras hati, niscaya mereka akan lari meninggalkan kamu. Kalau begitu apalagi kita? Kalau kita tidak bisa menempatkan kapan harusnya keras, kita tempatkan bukan pada tempatnya, niscaya para penuntut ilmu dan umat ini akan lari dari kita. Demikian faedah dari sabda Nabi SAW, Allah subhanahu wa ta'ala akan mencurahkan rahmat kepada kalian apabila kalian duduk di majelis ilmu. Kemudian kata beliau, وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةِ, dan mereka diliputi oleh para malaikat. Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala mengatakan, ini ada beberapa makna. Yang pertama, malaikat akan menghamparkan sayap-sayapnya untuk mereka lalui. Dan ini berdasarkan riwayat-riwayat yang sahih. Maksudnya malaikat meliputi mereka. Malaikat menghamparkan sayap-sayapnya untuk mereka berjalan di atasnya. Artinya begitu mulia seorang penuntut ilmu itu. Begitu mulia orang yang menyandang sifat ilmu. Sehingga malaikat pun turut berkhidmah kepadanya. Makna yang kedua kata Al-Khattabi, dia adalah ihtiramul malaikah, penghormatan malaikat kepada para penuntut ilmu. Ada rasa penghormatan dan pengagungan dan merendahkan diri malaikat kepada para penuntut ilmu karena agungnya ilmu yang dia tuntut tersebut, bukan karena dia seorang manusia. Tetapi karena ilmu yang dia tuntut adalah sesuatu yang sangat agung, malaikat pun menghormatinya. Demikian pula makna yang ketiga kata Al-Khattabi, maksudnya malaikat meliputi mereka adalah malaikat duduk bersama mereka. Mereka turun di majelis-majelis ilmu sama-sama mendengarkan zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, keutamaan yang sangat besar. Barangkali inilah salah satu hikmahnya kenapa para ulama selalu mengingatkan adab-adab di dalam majelis. Kenapa kita perlu berlaku sopan, beradab, penuh akhlak di dalam majelis ilmu. Dikarenakan bersama kita juga ada para malaikat. Dan yang lebih penting lagi adalah kita sedang berhadapan dengan sesuatu yang sangat agung, yaitu kalamullah wa kalamu rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ucapan-ucapan Allah dan ucapan-ucapan nabinya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya di dalam menyampaikan ilmu ini penuh dengan pengorbanan. Dan ternyata pengorbanan mereka tidak berakhir sampai di situ. Masih dilanjutkan oleh generasi selanjutnya. Penuh perjuangan untuk meraih ilmu yang sangat bermanfaat. Walhamdulillah, di hari-hari kita ini, di zaman kita ini, begitu mudahnya kita menuntut ilmu. Buku-buku para ulama, begitu mudahnya kita temukan. Gak perlu uang banyak. Cukup buka komputer sudah ada ribuan kita para ulama di situ. Walaupun demikian, ternyata keberkahan ilmu yang bisa kita raih dengan keberkahan ilmu yang diraih para ulama dahulu berbeda. Dan itu sekali lagi kembali juga kepada amalan-amalan hati kita. Juga kembali kepada keikhlasan dan kesungguhan kita di dalam menuntut ilmu. Sebab Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Siapa yang lebih ikhlas dalam menuntut ilmu, siapa yang lebih bersungguh-sungguh, tentunya dia akan lebih diberikan taufik insyaallah taala. Sebagaimana Allah tegaskan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, niscaya benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Maka ini semuanya makna tercakup. Malaikat meliputi mereka, malaikat menghamparkan sayap untuk mereka lalui. Malaikat memuliakan mereka dan malaikat bersama mereka, para penuntut ilmu tersebut. Kemudian yang berikutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa dzakarahumullahu fi man indah." Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyebut-nyebut mereka, membanggakan mereka di hadapan para malaikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu hamalatul arsy, para pembawa arsy Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini bagian yang pertama. Hukum yang pertama yaitu fadlu tafaqqu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan pahamkan dia dengan agama. Masih tersisa dua bagian lagi dari penjelasan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Apa masih ada waktu? Hah? Enggak, maksudnya untuk sesi ini sampai jam berapa? Hah? Panitia? Ustaz? Baik. Gimana Ustaz? Berapa menit lagi? Setengah enam, baik. Masih ada setengah jam lagi. Fadal, minum dulu. Baik, ini bagian yang pertama. Kata Al-Hafidh, fadlu tafaqqu fid din. Adapun hukum yang kedua, beliau mengatakan, annal mu'tiya fil haqiqah huwa Allah azza wa jalla. Bahwasannya yang memberi pada hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memberi pada hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan apa? Beliau mengatakan, wa anna dhalika la yakunu bil iktisabi faqat bal liman yaftahillahu alaihi bihi. Bahwasannya untuk meraih ilmu tidaklah cukup hanya dengan usaha kita. Tidaklah cukup hanya dengan usaha kita. Tetapi perlu pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini isyarat dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu al-mu'ti wa ana al-qasim. Meskipun makna hadis ini umum, terkait juga dengan pembagian ghanimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan pembagian zakat, beliau hanya membagi, Allah yang memberi. Demikian pula ilmu. Demikian pula ilmu. Walaupun kita berusaha, tetapi yang menjadi penentu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah yang memberi. Mengingatkan kepada kita bahwasannya ilmu itu untuk meraihnya butuh pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kita diingatkan, tidaklah pantas kemudian setelah kita meraih ilmu yang bermanfaat muncul kesombongan di dalam diri kita. Muncul kesombongan dalam diri kita. Dan ini termasuk penyakit sebagian penuntut ilmu. Muncul dari dalam dirinya rasa ingin dihargai, rasa ingin dihormati, tidak ingin disepelekan, dianggap sebelah mata saja. Padahal sebetulnya kalau dia bersikap tawadu, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat dirinya. Man tawadu'a lillah rafa'ahu. Kata Nabi SAW, barang siapa yang tawadu karena Allah, niscaya Allah akan mengangkat derajatnya. Padahal untuk apa dia menyombongkan diri? Kenapa dia merasa tinggi? Padahal hakikatnya ilmu yang ada padanya dari pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau sudah muncul kesombongan seperti ini, dampaknya pun akan sangat berbahaya. Suatu saat, sebagai manusia biasa, ketika dia berbuat kesalahan akan sangat sulit diperbaiki. Akan sangat sulit diperbaiki. Sebab sudah terlanjur muncul di dalam hatinya lebih daripada yang lain. Maka tidaklah pantas sifat seperti ini ada dalam diri seorang hamba. Merasa diri lebih daripada yang lain. Dan ini adalah tanda kebinasaannya. Rasulullah SAW telah memperingatkan, thalathun muhlikat. Tiga perkara yang membinasakan. Syuhun muta' wahawan muttaba' wa ijabul mar'i bi nafsihi. Kekikiran yang ditaati dan hawa nafsu yang dituruti dan juga kekaguman seseorang terhadap dirinya. Ini tiga perkara yang membinasakan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak mencintai orang-orang yang meninggikan diri. Tilka darul akhirah naj'aluha lilladina la akibatul muttaqin. Itulah negeri akhirat. Kami jadikan untuk orang-orang yang tidak meninggikan diri atau tidak menginginkan ketinggian di muka bumi ini, tidak pula ingin berbuat kerusakan. Dan surga itu hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Maka kita diingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk menghilangkan segala kesombongan dari dalam diri kita. Sebab ini adalah sifat asasi, sifat dasar seorang penuntut ilmu. La yata'allamul ilm al-mustahyi wal-mustakbir. Tidak akan mungkin bisa mempelajari ilmu seorang yang pemalu dan seorang yang sombong. Pemalu di sini dalam artian malu yang bukan pada tempatnya. Malu itu terpuji, tapi malu pada tempatnya. Yaitu malu berbuat maksiat. Bukannya malu menuntut ilmu. Itu salah. bukan malu pada tempatnya. Tidak akan bisa seorang yang malu menuntut ilmu, yakni malu dalam artian malu menanggung kehinaan dalam menuntut ilmu. Dia terpaksa harus duduk di depan para ulama, dia terpaksa harus menghinakan diri di depan para ulama demi meraih ilmu. Dan juga orang-orang yang sombong. Demikian pula dikatakan para ulama, innal ilma harbun lil fata al muta'ali kasayli harbun lil makanil ali. Sesungguhnya ilmu itu tidak akan mungkin diraih oleh seorang sebagaimana air tidak akan mungkin mengalir ke tempat yang tinggi. Oleh karena itu, kita diingatkan dalam hadis ini untuk selalu mengharap kepada Allah. Untuk selalu berdoa kepadanya agar diraih. Jangankan kita. Nabi Muhammad SAW pun diperintahkan oleh Allah, وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي. Katakanlah wahai Muhammad, wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Inilah sifat menuntut ilmu. Dia harus berada dalam keadaan senantiasa rahmatnya. Maka dia pun senantiasa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dianugerahkan ilmu yang bermanfaat. Dan di antara doa yang selalu diucapkan oleh Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbalan. Ya Allah, berikanlah aku ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima. Maka ini peringatan yang kedua. Hukum yang kedua yang terkandung di dalam hadis ini, bahwasannya untuk meraih ilmu yang bermanfaat, kita butuh pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu, bagaimana caranya agar Allah memberikan pertolongan kepada kita? Jawabannya adalah dengan senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah telah tegaskan, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Apabila kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan bagi kalian furqan. Apa itu furqan? Ulama menjelaskan, Allah jadikan untuk kalian ma tufarriquna bihi bainal haqqi wal batil wa bainan nafi wad dar. Allah jadikan bagi engkau sesuatu yang dengan itu engkau bisa membedakan antara yang benar dan salah. Itulah ilmu. Dengan ilmu engkau bisa membedakan yang ini benar dan ini salah. Dan yang ini mendatangkan kemanfaatan dan itu mendatangkan kemudaratan. Ini makna furqan yang Allah akan anugerahkan kepada seorang hamba apabila dia bertakwa kepadanya. Artinya Allah berikan pertolongan. Allah berikan pertolongan ketika dia menuntut ilmu. Dalam hidupnya senantiasa dia bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berikan ilmu yang dengan itu dia bisa membedakan yang ini yang benar dan itu yang salah. Ini yang bermanfaat dan itu yang mendatangkan bahaya. Yang bermanfaat untuk dia lakukan, yang berbahaya untuk dia tinggalkan. Demikian pula, kata para ulama, makna al-furqan, Allah akan anugerahkan kepadanya ziyadatu al-hifdi wa ziyadatul fahmi wa ziyadatu al-huda. Tambahan hafalan, tambahan pemahaman, dan tambahan petunjuk. In tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Apabila kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan bagi kalian furqan. Yani Allah akan tambahkan hafalan kalian. Yani semakin kokoh, semakin kuat ketika dia menghafal. Demikian pula Allah akan anugerahkan pemahaman. Bukan sekedar hafalan, tapi pemahaman. Dan ini adalah bagian terpenting di dalam menuntut ilmu. Bagian terpenting dalam menuntut ilmu adalah memahami ilmu yang kita pelajari. Sehingga kata para ulama, bisa jadi antara dua orang sama-sama menghafal satu ayat. Namun salah satunya bisa mengeluarkan dari ayat tersebut 10 pelajaran. Sedangkan salah satunya lagi dia hanya bisa memahami 3 pelajaran yang bisa dipetik dari satu ayat tersebut. Padahal ayatnya sama. Cuman yang satu dia bisa memetik 10 hikmah, 10 pelajaran dari ayat tersebut, yang satunya hanya 3 saja. Itu karena apa? Karena Al-Furqan itu tadi. Al-Furqan yang Allah berikan kepada masing-masing mereka berbeda. Dikarenakan bedanya ketakwaan antara mereka. Demikian pula tambahan petunjuk. Allah akan berikan. Allah akan tunjukkan. Oleh karena itu, kita bisa lihat di antara contoh nyata dari ulama-ulama kita adalah Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Sungguh luar biasa ketakwaan beliau. Rasa cintanya, pengharapannya, dan rasa takutnya kepada Allah. Maka itu pun pada akhirnya berpengaruh pada tarjihat, pembahasan-pembahasan ilmiah yang beliau lakukan. Hampir-hampir seluruh ulama yang datang setelah beliau tidak lepas dari ilmu beliau. Bagaimana beliau menguatkan suatu pendapat, bagaimana beliau melemahkan suatu pendapat, itu betul-betul kokoh di atas ilmu. Beliau diberikan taufik untuk dapat sampai pada pendapat yang paling kuat apabila terjadi khilaf para ulama. Ini contoh nyata bagaimana pengaruh ketakwaan di dalam ilmu seseorang. Iya. Bukan hanya itu. Termasuk makna Al-Furqan kata para ulama akan dianugerahkan al-firasah. Al-firasah as-sadiqah, firasat yang benar. Yakni dengan firasat seseorang dia dapat mengenali manusia. Ini orang baik atau jelek. Ini Allah akan berikan kepada orang yang bertakwa. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi ibadan ya'rifuna an-nasa bit-tawassum." Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang mereka dapat mengenal manusia dengan firasat mereka. Dari mana mereka dapatkan itu? Dari ketakwaan mereka. Iya. Demikian pula termasuk makna Furqan adalah al-karamah. Allah akan berikan kemampuan yang keluar dari batas kewajaran manusia biasa. Sebagaimana yang Allah berikan kepada para sahabat, yang Allah berikan kepada para tabi'in, dikarenakan ketakwaan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Maka inilah kunci utama untuk meraih pertolongan Allah adalah dengan senantiasa bertakwa kepadanya. Maka insyaallah ta'ala ini termasuk sebab-sebab mendapatkan hidayah dan selamat dari kesesatan. Kemudian bagian yang ketiga, hukum yang ketiga kata Al-Hafidh, wa anna ba'da hadhihi al-ummah yabqa 'ala al-haqqi abadan. Hadis ini menunjukkan bahwasannya sebagian umat ini telah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan terus-menerus kokoh di atas kebenaran. Tegak di atas kebenaran, tidak akan pernah hilang. Dalam setiap zamannya, dalam setiap masanya. Siapa mereka? Yaitu mereka yang memiliki 2 sifat sebelumnya. Jelas sekali hadis ini. Disebutkan bersamaan. Semuanya saling terkait. Pertama, mereka berusaha menuntut ilmu. Yang kedua, Allah berikan mereka pertolongan untuk meraih ilmu yang bermanfaat. Mereka itulah yang dimaksud dengan umat yang tetap kokoh di atas kebenaran. Terus menerus ada sampai akhir zaman. Mereka lah yang dimaksudkan oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu hadhihi al-ummah zahirina ala man khalafahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum zahirun. Akan senantiasa ada segolongan dari umat menang di atas semua yang menyelisihi mereka sampai datang ketetapan Allah, dan mereka masih dalam keadaan tetap menang di atas semua yang menyelisih mereka tersebut. Ketetapan Allah yang dimaksud adalah berhembusnya angin segar menjelang terjadinya hari kiamat dan akan mematikan seluruh kaum mukminin sampai datang. Bahkan dalam riwayat Tsauban, juga dalam As-Sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "La yadurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullahi wa hum 'ala dzalik." Tidak membahayakan mereka siapapun yang merendahkan mereka sampai datang ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan mereka masih dalam keadaan seperti itu. Dan dalam hadis riwayat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma juga dalam As-Sahih, "Yuqatiluna 'alal haqq ila yaumil qiyamah." Mereka senantiasa berjuang, senantiasa berperang di atas kebenaran sampai hari kiamat. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis ini di bagian akhirnya, di bagian ketiganya, terdapat dua peringatan penting bagi kita sekalian. Peringatan yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan isyarat kepada kita. Ala man khalafahum, mereka menang atas semua yang menyelisih mereka. Man khadalahum, tidak membahayakan orang yang merendahkan mereka, mencemooh mereka. Yuqatiluna 'alal haqq, mereka berperang di atas kebenaran. Semua ini memberikan isyarat kepada kita bahwasannya untuk berpegang teguh dengan ilmu yang hak, dengan ilmu yang bermanfaat, mesti akan ada berbagai macam rintangan di hadapan kita. Dan rintangan-rintangan itu bukan saja dari diri kita sendiri, yaitu hawa nafsu kita. An-nafsu yang selalu memerintahkan kepada keburukan, bukan. Bukan hanya itu. Yang selalu menuntut ilmu. Tetapi juga akan datang dari faktor di luar diri kita. Siapa mereka? Mereka itulah musuh kita. Yaitu setan-setan yang menyelisihi kebenaran. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas sekali memberikan isyarat kepada kita. Kalau kita benar-benar berpegang teguh dengan kebenaran, maka menyelisihi kita. Mesti ada yang mencemooh, yang merendahkan, bahkan memerangi kita. Kalau begitu jangan cengeng. Baru dicemooh sedikit, baru digibahi sedikit, baru dibilang orang aneh, sudah lembek. Padahal dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan berbagai macam cacian. Beliau dikatakan orang gila, dikatakan penyair, dikatakan penyihir, sampai pada tindakan-tindakan fisik, bahkan sampai pada pengorbanan harta, darah dan air mata. Ini yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka bersabar sampai datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Yang kita hadapi paling cuma dibilang Wahabi. Cuma dibilang aliran baru dari mana ini? Sudah muncul lagi yang aneh-aneh. Paling tinggi teroris. Padahal kenyataannya tidak demikian. Justru kita tidak ada, alhamdulillah, kita tidak melihat yang paling keras penentangannya terhadap terorisme melebihi Ahlus Sunnah. Tidak ada yang paling gamblang di dalam menjelaskan kesesatan-kesesatan teroris melebihi Ahlus Sunnah. Ya. Ini yang kita hadapi, mesti kita jalani. Dan Allah Subhanahu wa taala pun telah menegaskan dan mengingatkan sekaligus siapa musuh kita dan apa metode mereka. Sebagaimana dalam firman-Nya, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni." Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli gurura. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh. Kemudian Allah jelaskan siapa musuhnya dan apa diantara metode yang mereka gunakan. Musuh-musuh para nabi itu adalah syayatin, setan-setan. Pertama Allah sebutkan setan dari kalangan manusia, kemudian setan dari kalangan jin, yaitu para penghalang kebenaran yang menghalangi umat agar sampai dakwah kepada mereka. Mereka itu adalah setan. baik dari kalangan manusia maupun dari kalangan jin. Dan seringkali setan dari kalangan manusia ini jauh lebih berbahaya daripada dari kalangan jin. Dan Allah jelaskan di antara metode mereka, yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli gurura. Mereka akan saling membisikkan ucapan-ucapan yang indah dan menipu. Ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita juga betapa pentingnya ilmu. Pertama, Allah jelaskan kepada kita, kalau kita mau mengikuti wassalam, maka siap-siap untuk mewariskan musuh para nabi dan rasul. Itu kalau kita sebelumnya telah mewariskan warisan para nabi dan rasul, yaitu ilmu. Sebagaimana Nabi SAW menegaskan, wa innal ulama warathatul anbiya. Innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, innama warrathul ilm, faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Sesungguhnya para ulama, orang-orang yang berilmu adalah pewaris para nabi. Dan para nabi tidaklah mewariskan dinar dan dirham, mereka hanyalah mewariskan ilmu. Barang siapa mengambil warisan tersebut, maka sungguh dia telah mengambil warisan yang sangat besar. Tetapi ingat, ketika kita mengambil warisan para nabi ini, itu sama artinya kita pun mengambil warisan musuh para nabi, yaitu setan. Kan begitu? Kita mengambil warisan para nabi begitu berupa ilmu. Demikian pun kita harus mengambil warisan para nabi berupa musuh mereka, yaitu para nabi dan rasul, apa setan-setan yang memusuhi para nabi dan rasul alaihissalatu wassalam. Oleh karena itu, kuat dan tidaknya permusuhan kepada seseorang itu juga berpengaruh ya pada ilmu yang ada pada dirinya. Semakin kokoh dia di atas kebenaran, badai yang akan menerpanya. Tetapi dengan ilmu itu pula Allah subhanahu wa ta'ala akan menyelamatkannya. Tetapi kalau dia tidak memiliki ilmu, datang sedikit badai, langsung dia oleng, bahkan tenggelam di dalam kesesatan. Sehingga di akhir ayat Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, yuhi ba'duhum ila ba'din zuhrufal qawli gurura. Di antara tipu daya, di antara metode musuh-musuh untuk menyesatkan manusia adalah mereka saling mewahyukan, saling membisikkan ucapan-ucapan yang indah namun menipu. Tetapi kalau orang menuntut ilmu, orang memahami ilmu, gak akan terpengaruh. Gak akan terpengaruh walaupun dia bungkus ucapannya dengan ucapan-ucapan yang indah. Gak akan terpengaruh dengan kesesatan-kesesatannya. Walaupun berdoa kepada selain Allah, mereka namakan tawassul. Walaupun menyekutukan Allah dengan orang-orang saleh, mereka dapat penghormatan kepada orang saleh. Walaupun berbuat bid'ah, hari ulang tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka istilahkan dengan cinta Rasul. Orang yang berilmu enggak akan tertipu. Coba lihat orang-orang bodoh. Lihatlah orang-orang bodoh bagaimana keadaan mereka, begitu mudahnya mereka tertipu dengan kesesatan-kesesatan hanya karena dibungkus oleh ucapan-ucapan yang indah. Inilah yang dimaksud dengan yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli gurura. Mereka saling membisikkan, saling mewahyukan antara satu dengan yang lainnya ucapan-ucapan yang indah, namun hakikatnya di situ mengandung kesesatan. Ini perkara yang pertama. Perkara yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kabar gembira bagi siapa yang berpegang teguh dengan ilmu yang benar. La yadurruhum, tidak membahayakan mereka. Sama sekali tidak membahayakan kita apapun. Siapapun yang mencela kita, yang mencerca dan merendahkan kita. Demikian pula Allah telah menjanjikan, zahirina ala man khalafahum. Mereka akan tetap eksis, akan tetap menang, akan tetap mendapatkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala dari semua yang menyelisihi mereka. Kalau begitu jangan merasa lemah. Ista'in billah wala tajaz. Minta tolong kepada Allah dan janganlah kamu lemah. InsyaAllah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa menganugerahkan pertolongan kepadamu. Ini sebuah kabar gembira. Bahwasannya orang-orang yang menuntut ilmu, berpegang teguh dengan ilmu, walaupun berbagai macam cobaan menimpa dirinya, baik dari dirinya sendiri, dari hawa nafsunya, maupun dari musuh-musuhnya, Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa menganugerahkan pertolongan kepadanya. Kalau begitu, jangan pernah kita berputus asa. Jangan pernah kita berputus asa. Kita masih begitu asing. Kita ditolak. Tetapi kalau kita sabar, terus menyebarkan ilmu, terus menuntut ilmu dan mengamalkannya, insyaallah ta'ala suatu saat Allah akan berikan pertolongan. Dan Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala mengingatkan, mungkin saja pertolongan itu tidak ketika hidup. Tidak ketika kita hidup. Bisa jadi setelah kita meninggal dunia, kita tidak tahu muncul generasi berikutnya yang susah payah kita didik. Allah berikan pertolongan kepada kita setelah kita wafat dengan adanya generasi-generasi pengganti yang berpegang teguh di atas kebenaran. Iya. Maka jangan terburu-buru untuk melihat hasil yang baik dari apa yang kita lakukan di tengah-tengah masyarakat kita. Iya. Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala pun mengatakan yang dimaksud dengan golongan ini, golongan yang senantiasa ditolong oleh Allah, yang akan senantiasa eksis, tetap teguh di atas kebenaran sampai hari kiamat, adalah ahlul ilmi bil athar, orang-orang yang berilmu tentang athar, yaitu Al-Quran wa Sunnah dan ucapan-ucapan salaf. Demikian pula berkata Al-Imam Ibn al-Madini rahimahullahu ta'ala, hum ashabul hadith, mereka adalah ashabul hadith, para ulama yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula berkata Imam Ahmad, in lam yakunu ahlal hadith fala adri manhum. Kalau yang dimaksud dengan orang-orang yang senantiasa mendapatkan pertolongan Allah itu bukanlah ahlul hadith, maka saya tidak tahu lagi siapa mereka. Apakah yang dimaksud Imam Ahmad hanya ulama ahlul hadith yang mengetahui ini hadis sahih, ini hadis dhaif, yang mengetahui kondisi para perawi? Bukan. Bukan itu yang beliau maksudkan. Kalau diitlakkan ucapan ahlul hadith, itu mencakup seluruh ahlu sunnah meskipun orang-orang awamnya. Sebagaimana kata Qadhi Iyad, arada Ahmad ahla sunnah wa man ya'takidu madhhab ahli al-hadith. Yang dimaksudkan oleh Imam Ahmad adalah ahlu sunnah, seluruh ahlu sunnah tanpa kecuali, ulamanya maupun para penuntut ilmunya, dan semua yang mengikuti mazhab akidah ahlul hadith, yaitu akidah ahlu sunnati wal jamaah. Inilah penjelasan para ulama kita tentang makna hadis yang mulia ini, yang kesimpulannya menunjukkan kepada kita tentang keutamaan menuntut ilmu yang begitu besarnya di dalam kehidupan seorang hamba. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kita semangat untuk meraih ilmu yang bermanfaat dan membantu kita untuk tetap istiqamah sampai akhir hayat kita. Sebab menuntut ilmu adalah ibadah, dan Allah telah memerintahkan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.